dalam tiga kata. Moody, insomnia, apa ya, satu lagi perfectionist kali ya. Metal. Yang kedua, khas. Yang terakhir, awet muda. Rock. Seru, kreatif, musik.